Sonata, YNP Production, kembali kita goyang, yo. Sepine wangi ki kerasa sesek rasa ning ati aku kesiksa kangen jroning ati so awan bengi kelingan sliramu wayah lengser wangi rapi saturu ku uga kesiksa kangen jroning atiku. Aku juga kangen. Aku kangen seliramu. Ku juga kangen. Kita akan abadi.